Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, pada Rabu malam Kamis ya, bertepatan pada tanggal 6 Rajab 1437 Hijriah atau 13 April 2016 Masehi, insyaallah ya, kurang lebih 1 jam ke depan kami hadir bersama Anda ya, dari studio 2 ya, studio 2 Syiar Tauhid di AM 675 kHz. Dalam program acara kajian Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar ya, karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Program ini akan dibimbing oleh guru kita yaitu Al-Ustaz Sufyan Khalidur Rai hafizahullahu taala. Dan acara ini dapat disimak pula melalui live streaming di www.syiartauhid.info. Baik, untuk mempercepat acara atau menyingkat waktu, mari kita simak nasihat dari guru kita Al-Ustaz Sufyan Khalidur Rai hafizahullahu taala kepada beliau. Falitafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai pembahasan sebuah kitab yang sangat bagus sekali yang berjudul Kitab Al-Kabair, yang artinya adalah dosa-dosa besar, disusun oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Sekilas tentang penulis kitab ini, beliau bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Uthman Ad-Dimashqi Ad-Dhahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau lahir pada tahun 673 Hijriah. Kemudian beliau sudah mulai menuntut ilmu sejak kecil sampai menjadi ulama besar, khususnya di bidang hadis. Beliau sangat berilmu di bidang hadis, sehingga para ulama besar Ahlus Sunnati wal Jamaah memberikan pujian-pujian kepada beliau yang luar biasa. Ya, di antaranya dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Al-Hafidzul Kabir Al-Mu'arrikh Sahibut Tasanif. Beliau adalah Al-Hafidh, seorang yang menghafal hadis dalam jumlah yang sangat banyak, al-kabir yang besar, al-mu'arrikh. Beliau juga ahli dalam sejarah, sahibut tasanif, seorang yang menulis banyak buku-buku. Demikian pula dikatakan oleh Imam Tajuddin As-Subki, salah seorang murid beliau dan juga salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i. Beliau berkata, Syekhuna wa ustadzuna al-Imam Al-Hafidz Muhaddithul Asr, guru kami yaitu Imam Adz-Dzahabi dan ustadz kami adalah seorang imam yang hafidz dan juga seorang ahli hadis di abad ini. Ya. Maka ini diantaranya pujian-pujian para ulama terhadap Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Jadi penulis kitab ini adalah seorang ulama besar, ulama ahli hadis, dan beliau meninggal pada tahun 748 Hijriah di malam Senin pada tanggal 3 bulan Dzulqa'dah rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Dan beliau meninggalkan banyak sekali karya-karya ilmiah, di antaranya kitab yang akan kita kaji ini yang berjudul Kitab Al-Kaba'ir. Iya. Jadi inilah sekilas biografi penulis kitab Al-Kaba'ir, yaitu Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita langsung masuk saja pada muqaddimah kitab beliau ini, yaitu kitab Al-Kaba'ir. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata di dalam muqaddimahnya, Alhamdulillahi ala al-imani bihi wa kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi wa aqdarihi. Segala puji bagi Allah atas nikmat beriman kepadanya dan kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya dan takdirnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ansarihi salatan daimatan tuhilluna daral qarar fi jiwarih. Salawat dan salam kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau serta seluruh penolong beliau. Semoga salawat kita menjadikan kita sebagai orang-orang yang pantas untuk berada di dekat beliau di negeri akhirat yang kekal. Hadza kitabun nafi'un fi ma'rifatil kaba'ir. Kemudian beliau berkata, ini adalah sebuah kitab yang bermanfaat untuk mengenal dosa-dosa besar, untuk mengetahui apa saja dosa-dosa yang termasuk kategori dosa-dosa besar. Ijmalan wa tafsilan, baik secara global maupun secara terperinci. Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan di dalam kitab ini tidak kurang dari 76 dosa-dosa besar. 76 dosa-dosa besar. Iya. Dan yang menulis terkait dengan dosa-dosa besar ini bukan hanya Imam Adz-Dzahabi, banyak para ulama yang lainnya, di antaranya yang terkenal adalah kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kaba'ir yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Haythami. Demikian pula Imam Al-Qayyim juga memiliki kitab Al-Kaba'ir, dan juga Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala juga memiliki kitab Al-Kaba'ir. Namun yang kita saksikan yang lebih terkenal dan lebih banyak tercetak dan dibahas oleh kaum muslimin adalah kitab Al-Kabair karya Imam Al-Dhahabi rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh para ulama kita yang telah membantu kita untuk mengetahui agama kita melalui karya-karya mereka. Kemudian beliau berkata, Razaqanallahu jitinabaha birahmatihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita untuk dapat menjauhi dosa-dosa besar ini dengan rahmatnya. Perhatikanlah jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, semoga Allah memberikan rizki kepada kita untuk dapat menjauhi dosa-dosa besar ini dengan rahmatnya. Menunjukkan kepada kita, ini pun bagian dari rizki. Agar kita dapat menjauhi dosa-dosa besar, ini adalah bagian dari rizki yang sepatutnya kita harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian, beliau memberi isyarat kepada kita. Sebuah isyarat yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Bahwasannya, kita dapat menjauhi dosa-dosa besar hanyalah dengan rahmat Allah. Hanyalah dengan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyalah dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana di dalam surat An-Nur ayat ke-21 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian dan rahmatnya, maka tidak seorang pun dari kalian yang dapat menyucikan diri. Yaitu yang dapat selamat dari berbagai macam perbuatan dosa. Kemudian melakukan amal-amal saleh. Tidaklah kita mungkin dapat melakukannya kecuali dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasianya mengapa kita senantiasa diperintahkan untuk membaca dalam solat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Setelah kita membaca hanya kepadamu kami beribadah, kemudian disusul dengan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Karena jemaah sekalian, kita tidaklah mungkin untuk dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa pertolongannya. Tanpa pertolongannya. Jadi, sebelum jauh kita membahas tentang kitab Al-Kabair, perlu kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita wajib menjauhi dosa-dosa besar ini, dan untuk menjauhinya, kita membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, perlu ada harapan yang besar, dan tawakal kepada Allah agar kita dapat menjauhi dosa-dosa besar, bahkan semua bentuk dosa, bukan hanya dosa-dosa besar melainkan juga semua bentuk dosa termasuk dosa-dosa kecil. Demikian pula hendaklah kita senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari dosa-dosa besar. Ini faedah penting yang bisa kita petik dari ucapan Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang atas kalian, maka kami akan mengampuni atau menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian, yaitu dosa-dosa kecil kalian. Dan kami akan memasukkan kalian di dalam tempat yang mulia, yaitu di dalam surga. Surat An-Nisa ayat ke-31. Maka kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, فَقَدْ تَكَفَّلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِهَذَا النَّصِ لِمَنِ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin berdasarkan nas ini Bagi orang yang menjauhi dosa besar, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah jemaah sekalian, mengapa kita perlu mempelajari Al-Kabair secara khusus. Dosa-dosa besar, apa saja yang termasuk kategori dosa besar. Karena Allah telah memberikan jaminan, dan Allah telah berjanji dalam kitabnya, dan Allah tidak mungkin menyalahi janjinya. Barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan dua keutamaan di dalam ayat ini. Yang pertama, dosa-dosa kecilnya akan Allah ampuni, akan Allah hapuskan. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga. Iya. Jadi menjauhi dosa-dosa besar adalah sebab yang dapat menyelamatkan kita dari azab Allah dan terampunkannya dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji. Dan apabila mereka marah, maka mereka memberi maaf. Surat Asy-Syura ayat ke-37. Jemaah sekalian, para pendengar Radio Syiar Tauhid yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Karena kemarahan itu adalah pintu besar yang dapat menjerumuskan seseorang di dalam dosa-dosa besar. Jadi, apabila kita ingin termasuk dalam golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, maka hendaklah kita berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan yang keji, kecuali dosa-dosa kecil, sesungguhnya Rabbmu sangat luas ampunannya. Surat An-Najm ayat ke-33. Iya. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang Allah akan berikan ampunan kepada mereka, yaitu yang menjauhi dosa-dosa besar dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Kemudian Allah mengatakan illal lamam, kecuali al-lamam. Para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran al-lamam, namun kebanyakan mengartikan itu adalah dosa-dosa kecil yang seseorang berusaha menjauhinya, tetapi karena dia manusia biasa, terkadang dia juga masih terjerumus di dalam dosa-dosa kecil tersebut. Artinya, Allah berikan jaminan. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa-dosa kecil itu, Allah akan berikan ampunan dengan syarat dia menjauhi dosa-dosa yang besar. Maka, ayat-ayat ini semuanya menjelaskan kepada kita pentingnya kita mengenal dan mengetahui apa saja yang termasuk kategori dosa besar untuk kita jauhi. Ya. Walaupun jemaah sekalian, perlu kita pahami juga, mempelajari dosa-dosa besar, mengetahui apa saja yang termasuk kategori dosa besar, bukan berarti kita kemudian meremehkan dosa-dosa kecil. Bukan berarti kita meremehkan dosa-dosa kecil. Iya. Karena dosa-dosa kecil itu juga bisa saja menjadi dosa besar. Bisa saja menjadi dosa besar. Iya. Kapan itu? Di antaranya, apabila seseorang meremehkan perbuatan dosa itu, maka saat itu dosa kecilnya menjadi dosa besar. Kenapa? Karena perbuatan meremehkan dosa adalah dosa besar. Sebab pada hakikatnya, tatkala kita berbuat dosa, kecilnya maupun besarnya adalah dosa kepada Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Maka ketika seseorang meremehkan dosanya, secara tidak langsung dia meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tabi'in yang mulia, Bilal bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala berkata, "La tanzur ila sigaril khati'ah, walakin inzur ila man asayita." Jangan kamu lihat pada kecilnya dosa, tetapi lihat pada siapa engkau berbuat dosa. Demikian pula jamaah sekalian, yang kedua, apabila seseorang melakukan dosa itu terus-menerus, maka sama saja, walaupun dosa-dosa kecil akan menjadi dosa-dosa besar. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhakkirati dzunub." Hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa kecil. "Innama mithlu muhakkirati dzunub aw mathalu muhakkirati dzunub kamathali qaumin nazalu babna wadin faja'a dzabi'udin wa ja'a dzabi'udin." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum yang turun di satu lembah, maka masing-masing membawa seutas kayu bakar atau satu ranting kayu bakar yang kecil. Iya. Hatta hamilu mandoju au hatta hamilu ma'andoju khubzatahum, sampai mereka pada akhirnya mampu mengumpulkan dan membakar sehingga menjadi api yang besar, pada akhirnya mereka dapat memasak roti mereka. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna muhakkirati dzunub mata yu'khadhu biha sahibuha tuhlikuhu." Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu kapan terkumpul dalam diri seseorang, maka akan membinasakannya. Akan membinasakannya. Iya. Jadi, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Walaupun kecil, kalau dilakukan terus-menerus, maka sama saja akan menjadi dosa besar juga. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, dikatakan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "La kabirata ma'a istighfarin wala saghirata ma'a israrin." Tidak ada yang namanya doa besar, dosa besar, apabila disertai dengan istighfar. Dan tidak pula ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Artinya, kita dianjurkan untuk segera bertaubat apabila kita terjerumus dalam dosa besar, demikian pula dosa kecil. Karena kalau kita lakukan dosa kecil terus-menerus, itu juga akan menjadi dosa besar. Iya. Dan yang lebih parah lagi, orang yang bangga dengan dosa-dosanya, bahkan menyombongkan diri dengan dosa-dosanya, sehingga kemudian dia menampakkannya terang-terangan, ini juga akan menyebabkan dosanya menjadi besar. Atau dia menceritakan kepada orang lain, padahal orang tadinya tidak mengetahui apa yang dia kerjakan, namun dia sendiri menceritakannya kepada orang lain. Maka ini juga diperingatkan para ulama, dosa seperti ini walaupun dia melakukan dosa kecil, bisa saja menjadi besar. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." Setiap umatku akan dimaafkan, akan diampuni, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Wa inna minal mujahara an ya'mala ar-rajul bil-laili amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu fayaqul ya fulan qad amiltul bariha kadza wa kadza. Dan termasuk orang yang melakukan dosa terang-terangan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan dosa di malam hari, kemudian masuk waktu pagi dalam keadaan Allah telah menutupi dosanya. Lalu dia sendiri yang mengatakan, ya fulan, qad amiltul bariha kadza wa kadza. Wahai fulan, saya telah melakukan dosa tadi malam, dosa ini dan dosa itu. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal dia menginap malam itu, dia tidur malam itu, Rabbnya telah menutupi dosanya. Lalu ketika masuk waktu pagi, dia sendiri yang membuka tirai yang Allah tutupi atasnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, minal majanah, itu termasuk kegilaan dia. Ya. Artinya kebodohan orang seperti ini. Maka ini juga bisa menyebabkan dosa itu menjadi besar. Demikian pula dikatakan para ulama, apabila seseorang melakukan dosa kecil dan kemudian dia menjadi contoh bagi orang lain, ya, orang-orang mengikutinya, maka ini juga dapat menyebabkan dosanya menjadi besar. Orang-orang mengikuti perbuatan dosanya tersebut, ya, walaupun mungkin hanya satu kalimat atau satu perbuatan. Lalu diikuti orang-orang, semakin banyak yang mengikuti, maka semakin banyak pula dosanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada satu kesesatan, satu perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya. Jadi hati-hati, terlebih di masa ini, di era medsos, perbuatan dosa dilakukan, kemudian ditampilkan di media-media massa, di media-media sosial, lalu menjadi contoh bagi orang lain. Maka orang yang melakukannya tersebut, demikian pula orang yang menyebarkannya, apakah dia sendiri ikut melakukan atau dia cuma sekedar menyebarkannya, maka mereka semuanya akan menanggung dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa para pengikut mereka sedikitpun. Iya. Jadi hati-hati. Demikian pula jelaskan para ulama, apabila seseorang melakukan dosa kecil itu di waktu-waktu yang mulia, seperti di bulan Ramadan, di 10 hari bulan Dzulhijjah, atau di bulan-bulan haram, ya, maka ini juga dapat menyebabkan dosanya menjadi besar. Jadi jemaah sekalian, intinya tidak boleh meremehkan dosa kecil. Jadi kita pelajari dosa-dosa besar, bukan berarti kita menganggap remeh dosa-dosa kecil. Semuanya harus kita jauhi, besarnya maupun kecilnya. Iya. Inilah sifat seorang mukmin di dalam memandang perbuatan dosanya. Sebagaimana pernah dikatakan juga oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa' alayhi. Sesungguhnya orang mukmin itu memandang dosanya bagaikan dia duduk di bawah sebuah gunung, dia khawatir gunung itu jatuh menimpanya, runtuh dan menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi. Dan sesungguhnya orang fajir, para pendosa itu, memandang dosa-dosa mereka hanya seperti seekor lalat yang lewat di depan hidungnya. Cukup dia menggerakkan tangannya, lalat itu kemudian lari. Jadi demikianlah perbandingan antara seorang mukmin dan orang fajir di dalam memandang dosa-dosanya. Baik. Kemudian Imam Dzahabi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan menjauhi dosa besar. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang terkait dengan dosa besar. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah kaffaratun lima bainahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Salat yang lima waktu, salat wajib. Salat Jumat sampai Jumat berikutnya adalah penghapus dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Dalam riwayat yang lain, wa Ramadan ila Ramadan, dan puasa Ramadan sampai Ramadan berikutnya. Semua amalan-amalan itu adalah penghapus-penghapus dosa yang terjadi di antaranya, di antara waktu-waktu tersebut. Tapi dengan syarat, malam tuksya al-kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Maka hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Hanya dengan sekedar melakukan amal-amal soleh, dosa-dosa kecilnya akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tentunya dia akan diberikan pahala yang melimpah. Fata'ayyana alayna al-fahsu anil kabair mahiyah. Oleh karena itu kata beliau, wajib bagi kita untuk mempelajari apa saja yang termasuk kategori dosa besar. Likai yajitani bahal muslim, agar seorang muslim dapat menjauhinya. Fawajadna al-ulama qad ikhtalafu fiha. Maka kami dapati para ulama berbeda pendapat di dalam mengkategorikan yang mana dosa besar dan mana dosa kecil. Nah, sekarang beliau akan menjelaskan kepada kita apa saja dosa-dosa yang termasuk kategori dosa-dosa besar. Iya. Dan seperti apa kriterianya? Kata beliau, ulama berbeda pendapat, faqilah hiya sab'un. Sebagian mengatakan dosa besar itu ada tujuh. Wahtajju biqaulihi alaihi salatu wassalam, dan mereka berdalil dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Fadzakara syirka wassihra wa qatlan nafs wa akla malil yatim wa akla riba wa tawalli yawmaz zahfi wa qadhfal muhsanat. Maka beliau menyebutkan di situ tujuh: syirik, sihir, membunuh jiwa, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan jihad ketika dua pasukan telah saling berhadapan, dan menuduh seorang wanita baik-baik, wanita mukminah, telah melakukan zina. Hadis ini insyaAllah akan datang pembahasannya lebih detail. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ini dalil mereka yang pertama. Tetapi dalil ini kurang tepat untuk menjelaskan tentang jumlah dosa besar. Karena dalam hadis ini tidak ada pembatasan. Nabi SAW menjelaskan tujuh dosa besar, bukan berarti membatasi dosa besar itu hanya tujuh saja. Oleh karena itu beliau menyebutkan, waja'a an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, telah datang sebuah athar dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu beliau dan bapaknya. Beliau berkata, hiya ila sab'in aqrab minha ila sab'i. Kata beliau, dosa-dosa besar itu lebih tepat jumlahnya 70 daripada 7. Iya. Jadi Ibnu Abbas mengatakan lebih tepat 70 daripada 7. Iya. Artinya lebih banyak. Kemudian apa komentar Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau berkata, "Wa shadaqa wallahi Ibnu Abbas." Benarlah demi Allah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wal hadis fama fihi hasrul kabair. Adapun hadis yang telah disebutkan tadi, dosa besar itu ada 7, tidak terdapat padanya pembatasan bahwa dosa-dosa besar itu hanya 7 saja. Walladhi yattajihu wa yakumu alaihi dalil anna man irtakabahuban min hadhil adzaim. Adapun yang sesuai dan berdasarkan dalil bahwasannya orang yang melakukan satu perbuatan dosa dari dosa-dosa besar ini yang memiliki kriteria mimma fihi haddun fid dunya, yang padanya terdapat hukuman hadnya di dunia. Nah, sekarang beliau sudah mulai menjelaskan tentang kategori apa dosa yang pantas disebut dosa besar. Yang pertama kata beliau, apabila terdapat hukumannya di dunia, maka itu berarti dosa besar. Kalqatli wazina wassariqah, seperti membunuh, zina, dan mencuri. Ini adalah dosa-dosa yang terdapat hukumannya di dunia. Membunuh dibalas bunuh. Berzina dirajam kalau sudah pernah menikah. Mencuri dipotong tangan. Ini ada hukumannya di dunia. Iya. Berarti yang tidak ada hukumannya di dunia bisa jadi termasuk dosa-dosa kecil. Iya. Tapi bisa jadi juga termasuk dosa besar. Karena ada kriteria yang lain juga. Yang kedua, kata beliau, أو جاء فيه وعيد في الآخرة, atau terdapat padanya ancaman di akhirat, min adabin wa ghadabin wa tahdidin. Apakah itu ancaman azab, kemurkaan Allah, ataupun ancaman keras? Maka apabila kita dapati di dalam nas-nas dalil Al-Quran dan Sunnah ancaman azab di akhirat, atau murka Allah terhadap pelakunya, atau ancaman keras terhadap pelakunya, berarti itu termasuk kategori dosa besar, walaupun tidak ada hukumannya di dunia. Walaupun tidak ada hukumannya di dunia secara nas. Iya. Ini kriteria yang kedua, yang termasuk kategori dosa besar. Yang ketiga kata beliau, awlu'ina fa'iluhu ala lisanin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau yang pelakunya dilaknat dengan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, yang mencatat transaksinya, dan dua orang saksinya, beliau berkata mereka semuanya sama. Jadi dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kriteria yang ketiga yang menunjukkan sesuatu itu adalah dosa besar. Fa innahu kabiratun wala budda. Kata beliau, maka apabila terdapat satu dari tiga kriteria ini, itu pasti termasuk dosa-dosa besar. Iya, itu pasti termasuk dosa-dosa besar. Baik, inilah satu penjelasan kriteria yang sangat baik, dan ini juga dipuji oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Apa yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi adalah penjelasan kriteria dosa besar yang sangat baik. Ya, yaitu yang pertama, apabila ada ancaman hukumannya di dunia, maka itu dosa besar. Yang kedua, ada ancaman keras di akhirat, maka itu juga dosa besar. Demikian pula yang ketiga, ada laknat untuk pelakunya, maka itu juga termasuk dosa besar. Atau yang semisal dengan tiga perkara itu tadi, maka termasuk kategori dosa-dosa besar. Baik. Ma taslimi dzalika anna ba'dal kaba'ir akbaru min ba'din. Meskipun demikian kata beliau, kita juga harus pahami sebagian dosa besar itu lebih besar daripada yang lain. Artinya dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Dosa-dosa besar itu bertingkat-tingkat. Iya. Ala tara annahu alaihi salatu wassalam adda syirka minal kabair. Tidakkah engkau lihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa kesyirikan termasuk dosa-dosa besar. Ma anna murtakibahu mukhalladun finnar wala yughfar lahu abadan. Padahal pelakunya itu kekal di neraka dan tidak akan diampuni dosanya selama-lamanya. Maksudnya apabila dia mati sebelum bertobat. Iya. Jadi dosa syirik pun disebut sebagai dosa besar. Padahal dia adalah dosa yang paling besar. Sehingga pelakunya kekal di neraka dan tidak akan diampuni apabila dia tidak tobat sebelum mati. Berarti dosa besar itu bertingkat-tingkat. Karena ada dosa-dosa besar yang lain yang pelakunya masih ada harapan mendapatkan ampunan dan tidak kekal di neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat ke-48. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita dosa syirik tidak diampuni dan dosa besar yang lain masih ada harapan mendapatkan ampunan selain daripada kesyirikan dan kekufuran apabila seorang mati sebelum bertobat. Maka itu menunjukkan dosa itu pun, dosa-dosa besar itu pun bertingkat-tingkat. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah maka Allah haramkan atasnya surga. Wala budda minal jam'i bainan nusus. Oleh karena itu harus kita kumpulkan antara nas-nas. Artinya apabila kita ingin mengambil kesimpulan harus kita padukan dan kompromikan serta kumpulkan seluruh nas Al-Quran dan Sunnah yang berbicara tentang permasalahan tersebut. Dan inilah metode Ahlus Sunnati wal Jamaah yang akan menjadi sebab kita selamat dari kesimpulan yang salah, bahkan dari kesesatan. Ya, adapun Ahlul Bid'ah, orang-orang yang melakukan kesesatan dan penyimpangan, ciri mereka, diantara ciri mereka, dan sebab mereka terjerumus dalam kesesatan, karena mengambil satu dalil dan membuang dalil yang lain. Seperti golongan Khawarij, mereka mengambil dalil-dalil tentang kesyirikan dan kekufuran, dan mereka kemudian mengambil kesimpulan, syirik itu hanya satu jenis, yaitu syirik besar saja, enggak ada tingkatan lain. Kufur itu hanya satu jenis, kufur akbar saja, enggak ada tingkatan lain. Maka mereka kemudian mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Iya. Atau melakukan kufur asgar atau syirik asgar. Mereka kafirkan. Ini bahaya. Jadi beliau mengajarkan kepada kita metode yang baik. Iya, untuk memahami satu permasalahan. Jadi kumpulkan seluruh nas yang berbicara tentang permasalahan tersebut. Jangan mengambil yang lain, kemudian meninggalkan yang lain. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Qalaha thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sampai 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat pun berkata, tentu wahai Rasulullah. Ya. Yeah. Tentu wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian beliau duduk tegak. Faqal, lalu beliau bersabda, ala wa qawlu zur, ketahuilah juga termasuk dosa besar adalah ucapan dusta atau persaksian palsu. Famazala yukarriruha, dan beliau terus mengulang-ulangnya. Ketahuilah termasuk dosa besar ucapan dusta atau persaksian palsu. Beliau ulang-ulang terus, hatta kulna laitahu sakat. Sampai-sampai kami pun mengatakan, yaitu kata para sahabat, semoga beliau diam. Maksudnya apa? Para sahabat merasa kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Fabayyana alaihi salatu wassalam anna qawla zur min akbaril kabair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ucapan dusta atau persaksian palsu termasuk sebesar-besarnya dosa besar. Walaysa lahu dzikrun fis sab'il mubiqat. Padahal tidak disebutkan dalam 7 dosa yang membinasakan yang kita sebut di awal tadi, yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat dosa besar itu hanya 7. Padahal ada dalil yang lain juga menjelaskan dosa besar yang lain yang tidak termasuk pada 7 dosa itu. Ya, seperti hadis yang baru saja kita bacakan, orang yang mengatakan ucapan palsu atau persaksian palsu dan dusta itu termasuk juga dosa besar. Wa kadzalikal uquq, demikian pula durhaka pada kedua orang tua juga tidak disebutkan pada 7 dosa yang membinasakan itu tadi. Namun disebutkan dalam hadis yang lain dan dalam banyak sekali ayat serta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa durhaka pada kedua orang tua termasuk sebesar-besarnya dosa besar. Iya. Hadis ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita dosa besar itu bertingkat-tingkat satu dengan yang lainnya. Iya. Walhamdulillah selesai juga muqaddimah dari kitab Al-Kaba'ir yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, yang padanya terdapat faedah-faedah yang sangat berharga sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Mungkin pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari kitab ini dari awal sampai selesai. Walaupun mungkin ada sebagian pembahasan yang perlu kita singkat dan juga ada sebagian hadis-hadis yang lemah atau kisah-kisah yang lemah yang tidak memiliki sanad yang sahih yang mungkin tidak kita bacakan, ya, yang mungkin tidak kita bacakan atau tidak perlu kita bahas, ya, yang biasanya itu disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah cuman sebagai penguat saja, bukan sebagai dalil utama. Ya, biasa beliau sebutkan dalil utama itu pertama dari Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis yang sahih, kemudian dari penjelasan-penjelasan para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, dan ulama setelahnya. Baru terakhir sekali, kadang beliau menyebutkan hadis-hadis yang sanadnya dhaif. Demikian pula kisah-kisah yang perlu diteliti lagi kesahihannya, dan itu mungkin insyaAllah tidak akan kita sebutkan dalam pembahasan kita yang akan datang. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk dapat mempelajari kitab ini sampai selesai dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam hidup kita. Ya, demikian pula Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk istiqamah sampai akhir hayat kita dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita untuk menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Iya. Dan dikatakan para ulama, termasuk keberkahan satu kitab adalah kita mempelajarinya sampai selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan taufiknya kepada kita semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Hey, para pendengar yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, alhamdulillah baru saja kita telah simak bersama kajian bersama Al-Ustaz Sufyan hafizahullah ta'ala. Kita ucapkan jazahullahu khairan kepada beliau. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menambah khazanah keilmuan dan pemahaman tentang agama Islam kita ini. InsyaAllah ta'ala, program kajian ini dapat disimak kembali pada pertemuan selanjutnya, ya, pekan depan, di waktu dan gelombang yang sama biiznillahi ta'ala. Tip dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan acara kami selanjutnya. Dan untuk acara malam ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.